Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, dan buku ini sudah ada terjemahannya. Kalau dimiliki terjemahannya bagus sekali karena sangat bermanfaat. Diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Terjemahannya cukup bagus karena menjaga keotentikan bahasa aslinya. Kitab aslinya ada 4 jilid, hanya saja jilid yang keempat itu cuma berisi indeks saja, daftar isi faharis, sehingga terjemahannya cuma 3 jilid. Yang jilid keempat gak dimasukkan. Tapi memang biasa terbitannya Pustaka Imam Syafi'i itu bukunya agak lex ya, gede dan mungkin agak mahal ini. Ini terjemahannya ini. Kalau dimiliki bagus, tapi beli satu-satu boleh, nyicil ya, jilid satu dulu, jilid dua. Perlu dimiliki, ensiklopedia larangan. Dan kelebihannya kitab ini selalu ada dalil dari Quran, dari sunnah yang sahih. Kemudian disusun sesuai dengan bab-bab fikih berurutan. Yang pertama masalah akidah dulu, ilmu, manhaj, kemudian fikih. Bagus sekali. Memiliki buku-buku seperti ini tidak ada ruginya. Dan beliau penulisnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengumpulkan buku ini lebih daripada 3 tahun. Nulisnya lebih dari 3 tahun. Beliau juga seorang ulama ahli hadis, murid dari ahli hadis terbesar abad ini, Muhaddithul Asr. Beliau adalah muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau tinggal di Yordania. Tiap tahun selalu datang ke Indonesia mengadakan daurah. Ada daurah. Dan beliau dalam kitab ini membawakan mukaddimah yang cukup bagus. Pertama-tama mukaddimah yang beliau bawakan, beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 72. Itu ayat yang sangat indah kalau kita kaji. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Ayat ini sangat indah kalau dikaji. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit-langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Apa amanat itu? Maksudnya amanat adalah perintah dan larangan agama. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu ditawarkan kepada langit-langit semuanya. Ada 7 lapis langit. Ditawarkan kepada bumi-bumi semuanya. Ada 7 lapis bumi. Ditawarkan kepada gunung-gunung semuanya. Ternyata fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Ternyata semuanya, langit, bumi, gunung, tidak mau. Abaina, enggan. Tidak berani, tidak sanggup untuk mengembannya, takut. Dan ternyata manusia berani mengembannya. Wa hamalahal insan. Manusia berani. Jadi manusia ini makhluk yang paling nekat. Padahal kita ini manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah, tapi berani. Langit yang kokoh tidak berani. Bumi yang kuat tidak berani. Gunung yang dahsyat tidak berani, manusia berani. Maka dari itu Allah mengatakan innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya dia manusia itu dzulum. Dzulum itu sighat mubalaghat dari dzalim. Artinya adalah sesungguhnya manusia itu amat sangat dzalim. Jahula sighat mubalaghat dari jahil. Amat sangat bodoh. Subhanallah. Karena apa? Berani. Berani mengemban amanat. Lalu ternyata banyak di antara manusia yang menyia-nyiakan amanat. Dzulum. Dia dzalim, tapi dia tidak merasa kalau dia dzalim. Dia merasa kalau dia adil. Dia jahil, tidak merasa kalau jahil. Dia merasa maha pintar. Itulah sifat dasar manusia. Jadi maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang mukallaf, diberi beban. Mukallaf, diberi beban. Ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Manusia. Karena itu perintah dan larangan Allah itu biasanya ada dua. Ada if'al, kerjakan. Ada la taf'al, jangan kerjakan. Dan kita disuruh milih, terpaksa atau pilihan hidup ini. Hidup ini pilihan, milih mana? Allah telah menunjuki jalannya. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan dua jalan. Ini ke surga, ini ke neraka. Milih mana? Maka dari itu kalau ada orang berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya, wah enggak benar, enggak benar. Takdir itu untuk sekarang dan ke depan itu adalah ghaib, misterius, abstrak, enggak ada orang tahu. Kalau yang telah terjadi, kita tahu dulu adalah takdir, betul. Jadi silakan pilih, milih mana? Wa hadainahu najdain, surat Al-Balad ayat nomor 10. Kalau boleh dicontohkan, contoh yang paling gampang dan paling logis, paling logis. Seseorang ketika akan ke Surabaya, saya sering menyampaikan ini ya, karena ini memang paling logis ini. Orang ketika akan ke Surabaya, dia sampai di, misalnya di pertigaan PLN ya, pertigaan PLN itu di Kayu Tangan, dia tidak tahu jalan. Lalu dia tanya kepada polisi, yang diharapkan dia tahu jalan. Pak polisi, saya mau ke Surabaya, mana jalannya? Lalu polisi menunjukkan, oh sana, Surabaya itu utara. Kalau ke selatan, ke Blitar, iya kan? Maka manusia ini, dia berjalan kemana dia? Dia sebagai orang pinter, yang cerdas, yang berakal, sehat, dia pasti akan berjalan ke utara, ke Surabaya. Tidak mungkin dia mengatakan, sudah saya ke selatan aja, Allah menakdirkan saya tersesat. Allah menakdirkan saya sampai di Blitar, tidak ada. Karena dia ditunjuki oleh seorang yang tahu jalan. Demikian pula Al-Quran juga. Itu petunjuk jalan dari Allah. Allah adalah penunjuk jalan. Ini loh jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Milih mana? Jangan nanti dia memilih jalan ke neraka sambil mengatakan ini adalah takdir Allah. Tidak benar ini. Sama dengan tadi. Persis. Tidak ada bedanya. Jadi hidup ini adalah pilihan, milih mana. Hanya kita sebagai manusia, kita tidak bebas secara mutlak. Karena kita berada dalam kerajaan Allah, maka kita juga masih terikat oleh aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, contoh tentang perintah kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Yang paling mudah di Quran itu kita dapatkan di surat Al-Baqarah ayat nomor 35. Yang dulu kita pernah bahas tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Ibunda Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di sini ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Dan silahkan kamu makan apa saja di surga sesukamu. Yang enak-enak, yang lezat-lezat, kamu makan semuanya. Cuman satu pohon ini jangan kamu dekati. Jadi ada perintah. Perintah silahkan kamu makan apa saja boleh, monggo. Jangan kamu makan yang ini. satu ayat mencakup kedua-duanya, yaitu if'al wala taf'al, kerjakan yang ini dan jangan kamu kerjakan yang itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengerjakan perintah itu Allah selalu mengaitkan dengan semampunya. Kalau meninggalkan larangan, tidak ada kata-kata semampunya. Perintah semampunya, larangan harus semuanya ditinggalkan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada ceritanya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Hai manusia, Allah telah mewajibkan atas kamu untuk haji, maka pergilah kamu ke haji. Jelas kan? Jelas, selesai. Allah merintahkan kamu haji, silakan kamu berangkat haji. Beres. Ternyata ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Al-Aqra bin Hafiz radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Ini pertanyaan enggak ada faedahnya ini. Ini pertanyaan yang justru nanti akan mempersulit diri sendiri. Rasulullah dalam diam, enggak jawab. Dia tanya kedua kalinya, Rasulullah diam. Dia tanya ketiga kalinya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kalau saya bilang iya, maka berarti haji itu wajib tiap tahun dan kamu tidak akan mampu. Rasulullah tidak suka. Ini pertanyaan tidak ada faedahnya. Nanti akan mempersulit kamu. Sudah kamu disuruh haji, haji terus saya gitu aja. Jangan tanya apakah tiap tahun, nanti mempersulit. Kemudian beliau mengatakan, da'uni ma taraktukum. Biarkanlah aku terhadap perkara yang aku tinggalkan kepadamu. Jangan banyak tanya kamu yang tidak ada perlunya. Kenapa? Fa'in nama ahlaka mangkana qablakum su'aluhum waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu itu binasa adalah mereka banyak bertanya dan kemudian mereka menyelisihi nabi-Nya. Jadi banyak tanya tidak dikerjakan, keberatan akhirnya malah ditinggalkan. Contoh yang paling gampang siapa? Bani Israel. Banyak tanya akhirnya malah keberatan. Seperti ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk antadbahu baqarah. Sembelihlah sapi. Itu gampang kan, cari sapi sembelih beres. Mereka tanya. Mereka tanya warnanya apa, sapinya apakah pernah dibuat bajak yang ini. Akhirnya mereka kesulitan sendiri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkan semuanya. Tidak ada perkecualian. "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka kerjakan semampumu. Di sini indah ya. Kalau perintah itu dikerjakan semampunya. Kalau larangan tidak ada, ditinggalkan semampunya tidak ada. Larangan tinggalkan semuanya. Sehingga kita juga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian juga contoh yang paling gampang masalah salat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Jadi kalau mengerjakan perintah, semampunya. Meninggalkan larangan, tidak ada kata-kata semampunya. Larangan tinggalkan semuanya. Karena itu sebagian salafus soleh mengatakan, ini kata-kata yang sangat indah, luar biasa. Yaitu, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajiru. Wa ammal ma'asi falayatrukuha illa siddiqa. Perbuatan-perbuatan baik itu dikerjakan oleh orang baik dan oleh orang jahat. Sementara kalau maksiat, tidaklah meninggalkan maksiat kecuali orang yang benar-benar jujur, siddiq, imannya sangat tinggi. Amar ma'ruf itu gampang, menyuruh yang ma'ruf, mengerjakan yang baik. Tapi kalau nahi mungkar, meninggalkan yang mungkar, ini yang berat. Tidak semua orang mampu. Ini ucapan yang sangat indah dari salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in. Kemudian ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat fayakmalu fihinna au yu'allimu man yakmalu fihinna. Siapa orang yang mau ngambil dari aku beberapa kata? Jadi Rasulullah hanya mengajarkan beberapa kata, tidak banyak-banyak. Nanti kalau banyak lupa. Siapa yang mau mengambil dari aku beberapa kata lalu dia mengamalkannya atau dia memberitahu kepada orang lain supaya orang lain mengamalkannya. Jadi dakwah ini wajib ya. Kita dapat, yang kita dapat kita sampaikan. Biasanya yang dapat dari sampaian yang ketiga itu lebih hebat daripada yang disampaikan langsung. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, saya siap. Fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Lalu Rasulullah selesai memegang tanganku dan Rasulullah menerangkan lima perkara. Yang pertama-tama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah hal-hal yang diharamkan Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Meninggalkan yang haram. Kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Menjadi abid yang paling abid, benar-benar hamba Allah. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Dan hendaklah kamu ridha dengan pembagian Allah yang diberikan kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, paling cukup. Sifat qanaah ya. Orang kalau punya sifat qanaah, neriman, dia ini adalah orang paling kaya. Neriman, enggak kurang apa-apa kan? Tapi kalau orang punya sifat tamak, dia adalah orang paling miskin, enggak pernah puas. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah, idza anta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaku. Kalau kamu punya hati yang qanaah, neriman, maka kamu dengan orang yang punya dunia semuanya, raja yang paling kaya, sama. Bedanya apa? Enggak ada beda, saya cukup. Cukup. Dengan raja sama. Justru raja itu miskin, dia enggak merasa cukup, selalu kurang, sama. Qanaah. Karena kehidupan oleh Allah telah dibagi. Kehidupan telah dibagikan oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan dunia di antara manusia, dibagi oleh Allah. Tinggal kita usaha, usaha dan usaha, milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan pernah sampai ke kita. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang mukmin sejati. Di sini bisa diartikan mukmin sejati, bisa juga diartikan kamu menjadi orang yang aman. Berbuat baik kepada tetangga kan? Kan Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Iman sejati. Kemudian juga aman. Orang kalau baik sama tetangganya, aman enggak dia? Aman. Kalau tidak baik kepada tetangganya, dia tidak pernah merasa aman. Kemudian yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Dan hendaklah kamu mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri, kamu akan menjadi orang muslim sejati. Akan jadi orang yang selamat. Muslim sejati dan selamat. Jadi di sini kalau kita ingin kebaikan untuk diri kita, maka kita juga ingin kebaikan untuk orang lain. Ini sifatnya orang muslim. Maka dari itu hadis masalah ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di dalam Arba'innya. Beliau Rasulullah SAW bersabda tentang kata Rasulullah SAW bahwasannya seorang muslim itu لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أي من الخير ما يحب لنفسه. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya. Mikir orang, peduli. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wala tuktirid dhahka fa inna kathratadh dhahki tumitul qalba. Dan jangan kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Banyak tertawa ya. Bukan hanya mematikan hati, orang kalau banyak tertawa itu akhirnya diremehkan. Banyak guyonnya, tertawanya diremehkan oleh orang lain. Karena itu sebagian salafus saleh tidak suka bercanda dengan orang-orang yang dikhawatirkan nanti akan salah paham. Karena ada orang-orang kalau kita canda sama dia, dia enggak paham. Akhirnya dia itu jadi kurang ajar, ya kan? Maka dari itu pandai-pandai mana orang yang paham, mana orang yang enggak paham. Oh ini boleh canda dengan dia, dia ngerti. Oh ini enggak boleh, dia enggak paham. Kemudian juga mematikan hati, banyak tertawa. Yang kita ambil di sini adalah yang bagian pertama, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka dia menjadi manusia yang paling ahli ibadah, hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dosa. Ini kan larangan ya. Kalau larangan berarti identik dengan dosa. Yang merubah segala-galanya adalah dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya kitab yang sangat bagus. Kitabnya itu punya dua nama. Kalau dulu terkenalnya namanya itu Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Kalau judul yang belakangan lebih tersebar ada wadawa, penyakit dan obatnya. Di dalam kitab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bercerita tentang dampak buruk dosa. Subhanallah. Kalau kita baca dampak buruknya dosa, kita akan takut berbuat dosa, mikir mau berbuat. Dampak buruknya dosa, rentetannya itu Allahu Akbar, luar biasa. Kadang kita nyangka tidak ada dampaknya, ternyata walaupun tidak sekarang, nanti ada dampaknya ke depan. Beliau bicara diperinci satu persatu dampak buruknya dosa. Hanya saja pernah ada terjemahannya saya lihat, tapi terjemahannya itu ngawur sekali, enggak benar terjemahannya. Benar-benar terjemahan yang tidak sesuai dengan aslinya. Seenaknya penerjemahannya. Kalau buku aslinya Masya Allah ada wadawa. Yang juga termasuk ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala. Di antara yang beliau katakan di sana, فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ تَضُرُّ وَلَا بُدَّ وَأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقُلُوبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ ala ikhtilafi darajatiha fid darar wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wasafahu adz-dzunub wal ma'asi. Subhanallah. Kata beliau, yang sepatutnya untuk diketahui adalah bahwasanya dosa-dosa itu berbahaya dan pasti membahayakan. Pasti membahayakan. Dan bahwasanya bahaya-bahaya dosa itu bagi hati seperti bahaya racun bagi badan. Kalau kita makan racun, bagaimana dampaknya? Kita akan keracunan, bisa mati kan? Demikian pula dosa bagi hati sama dengan racun bagi badan. Cuman bedanya kalau badan kelihatan, kalau hati tidak kelihatan. Ada bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Yang hatinya sehat, kalau sakit tahu. Yang hatinya sakit, apalagi mati, kalau sakit tidak terasa, sama dengan orang mati. Orang mati itu dipotong-potong, terasa enggak dia? Pasti sudah mati. Wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Orang sudah mati mau dilukai enggak terasa. Dia sudah mati. Subhanallah. Kemudian kata beliau, dan bahaya dosa-dosa itu derajatnya bertingkat-tingkat, tergantung tingkatan dosanya. Dan tiadalah di dunia dan di akhirat keburukan serta penyakit melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Semua bencana yang ada ini di dunia dan di akhirat sebabnya adalah dosa dan maksiat, tidak ada yang lain. Lalu beliau mulai terangkan satu persatu. Contohnya yang paling pertama, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, dari kerajaan. Mula-mula iblis ini kumpul malaikat, mendapat derajat yang tinggi, yang mulia. Bahkan termasuk yang diberi kekuasaan menjaga langit dunia, iblis. Yang membuat dia keluar apa? Yang membuat dia keluar? Dosa. Dosa kan sombong, kan dosa. Apalagi dosa-dosa menyangkut hati. Dia yang mula-mula mulia, hebat, luar biasa, diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk, diberi bentuk dengan bentuk yang buruk. Yang mula-mula dekat, dia dijauhkan. Yang mula-mula diberi rahmat kasih sayang, sekarang diberi kutukan, diberi laknat. Yang mula-mula tampan, ganteng, indah, sekarang jadi jelek. Yang mula-mula di surga penuh dengan kenikmatan, berubah menjadi di api neraka yang menyala-nyala. Yang mula-mula dia iman, sekarang berubah menjadi kafir. Yang mula-mula dicintai, sekarang menjadi dibenci, dan yang lain-lainnya. Mula-mula dia bertasbih, memuji Allah, dirubah, berubah menjadi orang yang kafir, fasik, syirik, berdusta, berbohong. Mula-mula dia memakai pakaian iman, lalu diganti dengan pakaian-pakaian kekafiran, dan dihina oleh Allah dengan benar-benar kehinaan yang luar biasa. Gara-gara apa ini? Gara-gara dosa. Kemudian kaumnya Nabi Nuh oleh Allah ditenggelamkan dengan air yang muncul dari langit, yang keluar dari bumi. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Demikian pula kaum Ad, kaum Tsamud oleh Allah dikirim kepada mereka angin yang dahsyat, yang benar-benar menghancurkan mereka. Kemudian dikirim suara yang lantang, yang membinasakan mereka, adalah gara-gara dosa. Kemudian juga kaumnya Nabi Lut, yang oleh Allah negerinya dibalik, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, dilempari batu. Kenapa? Gara-gara dosa. Dosa juga. Kemudian juga kaumnya Nabi Syu'aib oleh Allah dikirim kepada mereka awan yang penuh dengan bencana, yang kemudian hujan kepada mereka, hujan api. Kenapa? Gara-gara dosa. Demikian pula Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, gara-gara dosa. Demikian pula Qarun dibenamkan ke dalam bumi beserta seluruh hartanya, adalah gara-gara dosa. Dan seterusnya, banyak sekali. Jadi dosa ini benar-benar berdampak. Sampai-sampai contoh yang paling bagus juga adalah tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad. Rasulullah SAW bersabda tentang Hajar Aswad, Al-Hajarul Aswadu Hajarun minal jannah Asyaddu bayadhan minas salj. Hajar Aswad, batu yang hitam yang berada di Ka'bah itu, itu adalah batu dari syurga yang lebih putih dari salju. Ketika masuk ke dunia menjadi hitam. Kenapa hitam? Fasawwadathu khotaya bani Adam. Yang membuatnya hitam adalah dosa-dosa manusia. Berubah. Nikmat oleh Allah dicabut, bencana turun, bala menimpa, doa enggak dikabulkan gara-gara dosa. Bahkan rezeki yang lancar oleh Allah ditutup gara-gara dosa. Sebagaimana dalam hadis dengan sanad yang hasan, innal 'abda la yuhramu rizqa bid dambi yusifu. Ada kalanya seorang hamba itu oleh Allah ditutup rezekinya gara-gara satu dosa. Orang yang sehat wal afiat sakit gara-gara dosa. Biasa bangun malam tahajud enggak bisa bangun gara-gara dosa. Rumah tangga harmonis berantakan gara-gara dosa. Para salafus saleh kalau ada di rumah tangganya kurang harmonis, istrinya biasanya nurut enggak nurut lagi. Kendaraannya biasanya itu nurut, kudanya atau ontanya, sekarang enggak nurut lagi. Tidak cari kambing hitam, tidak nyalakan siapa-siapa. Apa kata beliau? Inni la'usillah wa wajadtu athara dhalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Ada kalanya saya maksiat kepada Allah, lalu saya mendapatkan dampaknya terhadap akhlak istri saya dan kendaraan saya. Rumah tangga kalau ada ketidakharmonisan, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin kita berbuat dosa, lalu Allah dihukum, rumah tangga menjadi tidak harmonis. Istri punya suami yang baik, lembut, tiba-tiba suaminya kok kasar. Jangan nyalakan suami. Ini bisa jadi istri berbuat dosa, lalu Allah dihukum, suaminya berubah menjadi seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Subhanallah. Semuanya gara-gara dosa. Kemudian ada satu hal yang indah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Satu titik yang lembut yang kadang kita terkecoh. Ada orang berbuat dosa, dosa, dosa, dosa. Dia merasa kok tidak ada apa-apanya sih, kok tidak ada masalahnya. Mana katanya adab Allah turun, kok tidak? Kok lancar-lancar saja, kok indah-indah saja. Kata Ibnul Qayyim, hati-hati. Kata beliau, wa ha huna nuqtatun daqiqah yaghlatu fiha an-nas fi amri adh-dhanbi wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal wa qad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa. Ya. Di sini ada satu titik yang lembut, yang mana kebanyakan manusia itu salah dalam memahami perkara dosa, yaitu dia tidak mendapatkan dampaknya dosa secara langsung. Karena bisa jadi dampaknya itu lambat, nanti ke depan. Sehingga ketika dampaknya telah datang, dia telah melupakan dosanya yang dulu itu. Jadi subhanallah, jadi ada kalanya berbuat dosanya sekarang, hukumannya bukan sekarang, hukumannya nanti mungkin 10 tahun lagi. Kita telah lupa dengan dosanya, baru hukumannya yang terjadi. Subhanallah. Ini tentu kalau orang belum taubat ya, sudah taubat, taubatan nasuha, ya sudah selesai dengan syarat-syaratnya tentu saja. Jadi inilah beberapa hal tentang dosa-dosa. Yang jelas dosa ini pasti ada dampak buruknya, cepat atau lambat, kadang langsung, kadang ditunda dulu. Di antara dosa-dosa yang hukumannya langsung, biasanya yang berkaitan dengan kedzaliman-kedzaliman. Ya, ma min dhanbin asdar min an yu'ajjilallahu 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yadakhiru fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim. Tiada lah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan adabnya oleh Allah di dunia, di samping ada simpanan lagi di akhirat, daripada dosa kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Disegerakan di dunia segera, kemudian di akhirat ada simpanan lagi. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Syekh Salim bin Eid al-Hilali memandang betapa pentingnya nulis buku tentang ensiklopedia larangan. Supaya kita tahu ini loh, dilarang, dilarang, dilarang, dilarang, supaya kita bisa meninggalkannya. Kita ini perlu belajar keburukan, bukan untuk melakukan keburukan, tapi supaya kita tahu ini buruk, ini harus saya tinggalkan. Belajar bukan hanya dari yang baik saja, tapi juga dari yang buruk. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqfi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi supaya aku bisa waspada dari keburukan itu. Karena orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus dalam keburukan itu. Jadi tahu yang buruk bukan untuk dikerjakan, tapi oh ini buruk-buruk, oh ini baik, dikerjakan. Dan kitab ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, oleh beliau disusun dengan susunan yang bagus. Sebenarnya yang dulu pernah kita bahas ya, kitab Al-Kabair, itu kan juga larangan-larangan kan, cuman susunannya mungkin gak rapi atau kurang sistematis. Biasanya kitab-kitab yang belakangan kelebihannya sistematis. Kenapa sistematis? Karena bahannya sudah lengkap. Kalau orang dulu kan cari bahan kesulitan. Kalau sekarang bahan sudah ada di komputer, tinggal nyusun saja, nyusun saja. Jadi orang dulu kelebihannya menyampaikan. Orang sekarang kelebihannya mengumpulkan dan menyusun, sistematis sekali. Tapi juga buku-buku seperti ini saya sarankan jangan dibaca cuma buku ini saja, tapi juga diperluas dengan buku-buku yang lain, supaya wawasan kita lebih luas. Karena tidak ada satu buku pun melainkan di dalam buku itu ada pendapat-pendapat yang dipilih oleh penulisnya, yang mana masih ada pendapat-pendapat yang lainnya yang tidak dipilih oleh penulisnya. Nah, sehingga kita perlu memperluas. Oh, ada pendapat gini, juga ada gini, juga ada gini, seperti itu. Kemudian sebelum beliau masuk ke dalam buku ini, di situ di mukadimahnya, saya tadi juga baca di terjemahannya cukup bagus, yaitu tentang beberapa masalah berkaitan dengan usul, ilmu usul. Usul ya, usul fikih, kaidah fikih. Yang mana beliau berbicara tentang masalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dibaca. Cuman kalau diterangkan nanti ini agak berat ya, ilmu yang agak mendalam ini masalah usul. Di antara yang beliau jelaskan di sini, hal-hal yang dilarang itu apa saja yang dilarang. Beliau ceritakan panjang lebar, yang mana Allah mencela pelakunya, Allah mengutuk pelakunya, atau juga di sana ada kata-kata jangan dilakukan dan yang lainnya, panjang lebar. Beliau juga menukil dari kitabnya Ibnul Qayyim yang berjudul Bada'i'ul Fawaid, yang banyak bicara masalah usul. Kemudian beliau juga berbicara tentang larangan. Perkara-perkara yang dilarang itu ada dua. Ada yang maksudnya itu haram, ada yang maksudnya itu adalah makruh. Kalau haram jelas, kita bicara hukum fikih yang lima itu ya. Karena ada lima kan hukum-hukum fikih itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dalam hukum fikih yang lima ini, kalau haram itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Kemudian kalau makruh itu adalah ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, cuman dibenci, makruh. Nah, di sini beliau mengatakan larangan itu ada dua. Ada yang memang haram, jelas-jelas haram pasti. Yang kedua, ada yang makruh. Dan makruh ini pun dibagi dua lagi. Ada makruh karohata tahrim, ada makruh karoha tanzih. Ada perkara makruh yang dibenci, tapi juga sekaligus diharamkan. Ada lagi perkara makruh yang dibenci, tapi tidak sampai kepada derajat yang haram, yaitu cuma dibenci aja. Kita dianjurkan untuk meninggalkan, tapi gak sampai derajatnya haram. Tapi yang jelas sikap kita kalau ada larangan, jangan tawar-menawar. Kalau ada larangan, ini haram apa makruh? Iya. Kalau haram ditinggalkan, kalau makruh boleh dikerjakan. Definisi masyarakat sudah berubah. Definisi masyarakat itu makruh itu artinya boleh dikerjakan. Betul apa enggak? Karena ada larangan tanya, ini haram apa makruh? Kalau bilang makruh, oh berarti boleh dikerjakan. Padahal makruh itu enggak boleh dikerjakan, cuman derajatnya di bawahnya haram. Sama dengan definisi sunnah. Kalau ada perintah, biasanya tanya, ini wajib atau sunnah? Kalau dibilang sunnah, oh berarti boleh ditinggalkan. Jadi definisi sunnah itu boleh ditinggalkan. Definisi makruh boleh dikerjakan, sudah berubah. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hal-hal yang makruh, yang tidak sampai derajatnya haram, itu kalau terus-menerus dilakukan, orang melakukan yang makruh, makruh, makruh, maka dalam syariat orang ini dikenal sebagai orang yang jatuh kehormatannya. Jatuh kehormatannya. Sehingga persaksiannya pun tidak diterima. Orang kalau terus-menerus melakukan yang haram. Sama dengan orang yang terus-menerus meninggalkan amalan sunnah. Tidak mau dengan yang sunnah. Walaupun dia tidak dosa dari segi syariat, tapi jatuh kehormatannya. Persaksiannya tidak diterima. Contohnya makruh sekarang ini apa? Apa? Rokok. Rokok itu makruh. Kan ada rokok islami kan? Sigaret kretek islami. Kalau rokok itu ya, memang rokok itu tidak ada dalil di Quran. Kan biasanya mereka kalau dibilang hukum rokok, tidak ada hukumnya. La tashrabur rokok. Tidak ada di Quran. Kita kan tidak nemu, di hadis tidak ada. Cuman kalau kita kembali kepada kaidah, kaidah tentang hukum, rokok itu pasti haram. Pasti. Tapi haramnya juga ijtihad ya. Ijtihad haramnya. Dari mana kita tahu rokok itu adalah haram? Pertama-tama rokok itu berbahaya. Berbahaya atau enggak rokok itu? Bahaya. Bahkan ada tulisannya kan di rokok, di bungkusnya itu peringatan pemerintah. Merokok bisa menyebabkan macam-macam kanker, macam-macam lah banyak penyakitnya. Apalagi rokok sekarang itu bahannya tidak sama dengan rokok zaman dulu. Kita lihat bahannya rokok aja kita merinding, takut. Racun semuanya bahannya ini. Racun semuanya, kimia-kimia racun, bahannya rokok. Itu disedot. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Merokok masuk enggak di sini? Menjerumuskan diri dalam kebinasaan merokok itu. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh dirimu. Merokok bunuh diri enggak? Bunuh diri perlahan. Bahkan hasil penelitian orang merokok itu umurnya kurang sekian hari. satu batang, ya, atau sekian detik, umurnya berkurang, ya, artinya membunuh diri. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la dhararo wa la dhiraro, tidak boleh kita mendatangkan madharat dan tidak boleh membalas madharat dengan madharat. Rokok mendatangkan madharat. Dan yang lebih jelas lagi ayat Quran yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi ada at-thayyibat, ada al-khaba'ith. Ada yang baik-baik dan ada yang buruk-buruk. Kalau sekarang kita disuruh naruh rokok masuk di mana? Thayyibat atau khaba'ith? Masuk di mana rokok? Masuk khaba'ith pasti sudah. Berarti rokok hukumnya apa? Termasuk yang diharamkan khaba'ith ini. Jadi rokok bukan makruh. Ada seorang perokok ya, kelas berat. Ditanya, itulah dia juga seorang guru. Sambil rokokan dia ditanya, Pak, hukumnya rokok apa, Pak? Sambil nyedot ya, sambil batuk-batuk. Makruh, makruh. Sambil batuk-batuk dia bilang, makruh hukumnya. Rokok. Jadi begitu. Kalau rokok itu haram. Apa contohnya yang makruh ini? Apa? Apa contohnya? Hah? Kenapa? Bawang putih misalnya, ya contoh paling gampang, bawang putih atau bawang merah juga. Kan pernah kan Rasulullah diberi hidangan oleh sahabat makanan ada bawangnya. Lalu beliau enggak mau makan. Kemudian sahabat itu takut, ya Rasulullah, aharamun hiya? Ya Rasul, apakah haram ya Rasulullah? Kata beliau, lah, dia enggak haram. Cuman saya enggak mau makan karena saya selalu berbicara dengan malaikat. Saya dikelilingi oleh malaikat. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat juga terganggu dengan bau-bau yang tidak menyenangkan sebagaimana manusia juga terganggu. Nah, ini makruh. Ini baru makruh ya. Bawang putih, bawang merah kalau mau ke masjid. Mau ke masjid. Adapun kalau tidak ke masjid, misalnya dimakan di rumah, enggak apa-apa. Kan kalau ke masjid enggak boleh. Enggak boleh orang kalau habis makan bawang merah, enggak boleh. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, kalau orang tetap ingin makan bawang merah dan bawang putih, fal yumit huma tabkhan, dimasak dulu supaya baunya tidak kuat lagi. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, saya kira saya tidak akan bicara panjang lebar mengenai istilah-istilah usul fikihnya itu, nanti akan terlalu berat. Langsung aja kita masuk dalam kitabnya. Yang pertama-tama, kitab yang beliau masukkan adalah kitab tauhid wal iman. Kitab tauhid dan iman. Di dalam kitab ini ada banyak babnya. Bab yang pertama-tama yaitu babu taghlidi tahrimi syirki billah wa bayani annahu akbarul kabair. Bab kerasnya keharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Ini masalah syirik. Kemudian beliau bawakan surat An-Nisa 48. Qala Allahu taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu, yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar, syirik. Ada ayat lagi seperti ini, sama di An-Nisa juga, 116. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sama dengan tadi. Cuman bagian akhirnya berbeda. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini ayat ini menakutkan tuh ini. Jadi syirik itu sebelum mati harus taubat dulu, khusus dari syirik. Karena kalau dia mati belum taubat dari syiriknya, oleh Allah tidak akan diampuni. Adapun dosa selain syirik, seandainya orang mati belum taubat, mati belum taubat, maka dia berada dalam masyiatullah, kehendak Allah. Allah mengampuni dia, terserah Allah. Atau Allah hukum dia tergantung dosanya, terserah Allah. Tapi akhirnya masuk ke dalam syurga. Kalau orang mati bawa syirik, apalagi syirik yang besar, akbar, tidak akan diampuni oleh Allah. Masuk di neraka selama-lamanya. Yang mana syirik ini banyak. Kemudian beliau bawakan lagi surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya syurga, dan tempatnya adalah neraka, dan tiadalah bagi orang-orang zalim itu daripada penolong-penolong. Ini jelas ya, orang musyrik haram masuk ke dalam syurga, tempatnya adalah neraka, syirik. Jadi syirik ini gak main-main. Rosmal kita, modal kita adalah tauhid. Kemudian beliau bawakan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 31. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makani sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu seperti terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau ditiup oleh angin sehingga pergi ke tempat yang jauh. Jadi orang yang syirik itu tidak bernilai. Rasulullah membacakan ayat ini ketika bercerita tentang rohnya orang kafir atau orang fajir. Ketika langit sampai ke langit dunia, minta dibukakan, ternyata gak dibuka. Gak dibuka, kemudian rohnya dilempar. Sehingga rohnya itu ya, tidak ada harganya lagi. Terbengkalai kemana-mana rohnya. Kemudian beliau bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa wahyunya? Wahyu kepada Rasulullah dan kepada nabi semuanya. Kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya. Dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syirik bukan hanya dosa loh ya, tapi menghapus semua amal sia-sia. Ada orang ahli ibadah, tahajud, masya Allah, puasa sunnah, dia sedekah, tapi dia melakukan syirik. Percuma, hapus amalnya sia-sia. Syirik. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan satu kata-kata yang sangat indah dan mendalam. Kata-kata beliau, kata beliau, kuburu ahlil kabairi min ahlis sunnati raudhah, wa kuburu zuhad min ahlil bidah hufrah. Kuburan pelaku dosa besar, tapi dia ahli sunnah wal jamaah, dia tidak syirik, akidahnya benar, maka kuburan dia itu nanti menjadi taman surga. Sebaliknya, kuburan orang yang zuhud, ahli ibadah, tapi dia ahli bid'ah, dia syirik, menyeleweng, menyimpang, maka kuburannya menjadi lubang di antara lubang api neraka. Maksudnya di sini bukan melegalisasikan dosa besar, bukan. Maksudnya di sini akidah ini penting. Tauhid adalah rosmal kita. Kalau enggak punya tauhid, kita enggak bisa, enggak ada yang kita andalkan. Kan dulu pernah diceritakan seorang yang dosanya banyak, 99 catatan amal dosa. Masing-masing catatan amal dosa isinya adalah dosa dia sejauh mata memandang. Dia merasa bakal ahli neraka, enggak punya amalan. Ternyata dikeluarkan milik dia pitoko, kartu kecil, isinya adalah tauhid. Dia enggak pernah syirik. Akhirnya ketika ditimbang, ternyata yang berat adalah kartu kecilnya. Dosanya oleh Allah diampuni. Tauhid. Namun di sini bukan berarti berbuat dosa itu boleh, tidak. Antara fadilahnya tauhid. Tauhid yang berat dalam timbangan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Ijtanibu asab'al mufiqat." Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kata beliau, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Nah ini sihir ini banyak sekarang. Yang mana sihir arahnya juga kepada syirik. Ya kan sihir, menjadikan orang itu cinta. Kalau istilahnya anak pesantren, itu mahabbah. Kalau istilah orang umum, pelet. Ya. Apalagi sekarang cari uang sulit. Banyak orang itu pergi ke pantai selatan. Untuk apa? Cari pesugihan. Nanti uangnya bisa beranak. Ini berhayal ini. Tidak ada orang gitu. Orang sekarang gitu loh mikirnya. Dia terjepit, tidak ada uang ini. Akhirnya kemana? Nah, kamu kepingin kaya, kamu ke pantai selatan. Kamu bertapa di sana bersemedi 40 hari. Nanti kamu kaya. Nanti uangmu itu berkembang sendiri, punya anak sendiri. Masuk akal enggak ini? Tapi kalau orang terjepit, percaya, masuk akal. Iya wis, saya tak bertapa di sana 40 hari. Ya sudah enggak dapat uang, sudah keluar uang, sudah dosa, sudah syirik, amalnya hapus, habis sudah. Dunia akhirat habis semuanya. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, melarikan diri ketakutan. Yang keenam, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman yang tidak tahu apa-apa dituduh telah berbuat serong. Ya, saya kira itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi mungkin pembahasan kita ini yang bab pertama agak panjang, masalah syirik. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ighfir lana dhunuban lati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana dhunuban lati tughayyirun ni'am. Allahumma ighfir lana dhunuban lati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuban lati tahbisud du'a. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adnabnah wa kulla khati'atin akhtanaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan dan semua kesalahan yang telah kami kerjakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bimbinglah kami. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun. Karena kami yakin apabila engkau melepaskan kami dari bimbingan matamu sekejap mata pun, kami akan binasa dan tersia-siakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, dan ini yang selalu kami mohonkan kepadamu ya Allah, agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.